وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعاً، والحمد لله kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-48. Iqra bas. Siapa yang punya kitab? Mas Didik, baca mas. Qala rahimahullah al-hadith as-saminu wal-arba'un. Hadith yang ke-48. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum, ada tiga kelompok atau ada tiga sifat yang hak wajib atas Allah menolongnya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya tafadulan sebagai bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan atas Allah kecuali Allah sendiri. Maka di sini beliau mengatakan haqqun 'alallahi 'aunuhum, wajib atas Allah untuk menolong mereka. Etika kelompok manusia tersebut, dan itu wajib yang Allah wajibkan atas dirinya tafadulan, karena Allah memberikan keutamaannya kepada para hambanya. Qala al-mukatabu yuridul ada'a, seorang mukatab yaitu seorang budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri, membayar dirinya. Yuridu al-ada, yang dia ingin untuk menunaikan kewajiban dia membayar dirinya kepada tuannya. Qala wal mutazawwiju yuridul afafa, yang kedua yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah atau pasti diberi pertolongan oleh Allah adalah orang yang menikah yang menginginkan al afaf, menjaga kehormatan dirinya. Dia menikah, niat dan tujuannya adalah menjaga kehormatan dirinya. Qala wal mujahidu fi sabilillah, yang ketiga seorang mujahid, orang yang berperang, yang berjihad di jalan Allah. Baik mujahidun fi sabilillahi bi astilahi wasinan, baik mujahid yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah dengan senjata ataupun dengan alat perang yang lainnya, akan ditolong oleh Allah. Ataupun mujahid fi sabilillah bil ilmi wal bayan, seorang yang berjihad di jalan Allah dengan ilmu dan bayan, penjelasan, semuanya akan diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah mengatakan haqqun 'alallah, ini menunjukkan mereka, tiga kelompok orang itu, pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadis rawahu ahlu sunan illa an-nasai, hadis diriwayatkan oleh ahlu sunan kecuali an-nasai. Di bawah disebutkan al-hadithu akhrajahu ahlu sunan illa Aba Dawud walisa an-nasai. Hadis dikeluarkan oleh ahlu sunan selain Abu Dawud, bukan selain An-Nasa'i. Kalau selain Abu Dawud, berarti Abu Dawud tidak meriwayatkan. Kalau selain An-Nasa'i ahlu sunan, berarti An-Nasa'i tidak meriwayatkan. Dan di sini disebutkan yang benar, ini selain Abu Dawud. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunannya, Ibnu Majah dalam Sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnadnya. Kemudian Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan, ini adalah hadis yang hasan. Wasahahahu Ibnu Hibban, dan hadis disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Qala rahimahullah wa dzalika, dan yang demikian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwa tiga kelompok orang tadi pasti akan ditolong oleh Allah. Yang demikian itu sesungguhnya annallaha ta'ala wa'adal munfikina bil khalafil ajil wa atlaqan nafaqah. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi sungguh telah berjanji kepada orang-orang yang berinfak, kepada orang-orang yang memberikan infak atau memberikan nafkah, bil khalaf, dengan ganti, al-ajil, yang segera. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengganti infak yang diberikan oleh seseorang dengan ganti yang segera. Wa atlaqan nafaqah, dan beliau menyebutkan secara mutlak, yaitu nafkah. Nafkah yang manapun. Nafkah yang manapun. Apa itu nafkah yang dimaukan? Qala wa hiya tansarifu ila an-nafaqati allati yuhibbuha Allah. Yaitu nafkah yang dibelanjakan kepada nafkah-nafkah yang dicintai oleh Allah. nafkah yang diperuntukkan atau dibelanjakan terhadap nafkah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kalau itu dalam perkara yang dicintai oleh Allah, Allah berjanji akan menggantinya. Li'anna wa'dahu bil khalafi min babis sawab. Kenapa dikatakan ini hanya nafkah pembelanjaan yang dicintai oleh Allah saja? Karena sesungguhnya janji Allah untuk menggantinya ini dari bab, dari sisi pahala. Alladzi la yakunu illa ala ma yuhibbuhu Allah. Yang itu as-sawab, pahala, tidaklah ada, tidaklah terwujud dan terjadi kecuali atas perkara yang dicintai oleh Allah. Allah akan berikan pahala kalau sesuatu amalan tadi dicintai oleh Allah. Allah akan berikan ganjaran kalau apa amalan tadi adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amman nafaqatu fil umuri allati la yuhibbuha Allah. Dan ada pun nafkah-nafkah, pembelanjaan harta pada perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Adapun nafkah atau pembelanjaan harta di dalam perkara yang tidak dicintai oleh Allah, imma fil ma'asi, mungkin karena pembelanjaan harta tersebut untuk perbuatan maksiat, untuk minum-minuman, untuk berjudi dan maksiat-maksiat yang lain. Wa imma fil israfi fil mubahat, dan mungkin dalam perkara apa? Berlebih-lebihan di dalam perkara yang dibolehkan. Boleh sebenarnya, tapi berlebih-lebihan. Seperti makan, minum, ini boleh. Tapi kalau israf, berlebih-lebihan, ini menjadi tidak boleh. Karena israf itu dilarang. Sebagaimana Allah mengatakan, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam makan dan minum ini tidak dibolehkan. Berlebih-lebihan di dalam perkara berpakaian ini tidak dibolehkan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang asalnya mubah boleh, tapi kalau dilakukan dengan berlebih-lebihan ini menjadi terlarang. Fallahu lam yatman al-khalafa li ahliha. Maka Allah tidak menjamin. Allah tidak akan mengganti harta yang dibelanjakan dalam perkara maksiat atau berlebih-lebihan tersebut bagi pemiliknya, yaitu orang yang membelanjakannya. Allah tidak akan menggantinya. Bal la takunu illa maghraman, bahkan harta yang dibelanjakan tersebut tidaklah ada, tidaklah terjadi kecuali apa? Maghram, kerugian. Bahkan apa? Itu satu kerugian. Di sini kita ketahui perbedaan harta yang dibelanjakan dalam perkara yang dicintai dan harta yang dibelanjakan dalam perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau dicintai akan mendapatkan ganti selain mendapatkan pahala. Kalau dibelanjakan dalam perkara maksiat atau kemungkaran atau berlebih-lebihan, maka tidak akan diganti oleh Allah. Dan tentu pelakunya tidak akan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan apa? Dosa. Sudah rugi dan dia berdosa. Qala wa hadhihi salasatul madkurah fi hadzal hadis min afdhalil umur allati yuhibbuhallah. Dan tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini adalah termasuk afdhalil umur, semulia-mulia urusan, urusan yang paling mulia, perkara yang paling mulia, yang perkara-perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, ini perkara yang paling mulia, yang semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fal jihadu fi sabilillah, maka jihad di jalan Allah, huwa sanamuddin wa dirwatuhu wa a'lahu. Jihad di jalan Allah merupakan sanam. Sanam itu apa? Punuk biasa kita ya. Tahu punuk, Fis? Ya, sapi di punggungnya ada punuk. Wa dirmat wa dirwatuhu, puncaknya. Puncaknya agama, punuknya agama, ya tempat yang paling tinggi. Wa a'lahu, dan yang tempat yang paling tertinggi. Jihad di jalan Allah ini adalah perkara yang paling tinggi yang ada di dalam agama Islam ini. Yang kata Rasulullah apa? Zirwatu sanamil Islam, puncaknya apa? Islam. Wastawa'un kana, baik dia itu jihadan bisilah, jihad dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata yang lain, au jihadan bil ilmi wal hujjah, ataupun jihad dengan ilmu dan hujjah, dengan argumentasi. Kedua-duanya adalah sanamuddin wa dirwatuh. Keduanya adalah apa? Puncak dari agama ini. Tempat yang tertinggi di dalam agama Islam, yaitu jihad dengan senjata melawan musuh, orang-orang kafir, ataupun jihad dengan ilmu, dengan hujjah, dengan bayan, melawan orang-orang munafik, melawan orang-orang musyrik, dan selain mereka. Kedua-duanya adalah sama. Dan sebagaimana yang maklum bagi kita, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Mana yang lebih utama? Jihad dengan senjata ataukah jihad dengan ilmu? Mana yang lebih utama? Darahnya para syuhada atau tintanya para ulama? Mana yang lebih utama? Dan sebagian ulama mengatakan bahwa tintanya para ulama itu lebih afdol. Tintanya para ulama ini lebih mulia. Kenapa? Karena jihad dengan senjata tidak akan terwujud kecuali dengan adanya apa? Ilmu. Dan ilmu tidak akan ada kecuali dengan bayan dan penjelasan dari ulama. Sehingga tintanya ulama ini lebih utama dari darahnya para syuhada. Tetapi kedua-duanya adalah amalan yang paling mulia. Qala fan nafaqatu fi hadzal sabil makhlufatun, maka nafkah pada jalan ini, baik berjihad dengan senjata atau berjihad dengan ilmu, nafkah yang diberikan pada keduanya makhlufah. Ini akan diganti. Allah berjanji akan menggantinya, akan memberikan pertolongan kepada pelakunya. Allah berjanji akan memberikan ganti harta yang dibelanjakan untuk apa? Jihad di jalan Allah. Apakah untuk membeli kendaraan, untuk membeli senjata, ataukah untuk membeli buku, untuk membeli kitab, membeli pensil, membeli pulpen. Semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum, para santri, para murid, dan kita semua orang yang belajar, karena semua kita belajar, harus merasakan, menghadirkan rasa di dalam hati kita bahwa kita itu berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Belajar. Yang dengan ilmu yang kita dapatkan nanti, kita mengetahui yang benar dan yang salah. Setelah itu, kita amalkan yang benar, kita tinggalkan yang salah, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita termasuk mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Maka ketika belajar sekarang, rasakan, hadirkan rasa bahwa kita berjihad di jalan Allah. Dan apapun yang kita butuhkan dengan mengeluarkan biaya, itu semuanya dalam rangka jihad fisabilillah yang Allah akan memberikan ganti. Qala wa saliku hadha sabil mu'anun minallah. Dan salik, orang yang menempuh jalan ini, yaitu orang yang menempuh jalan jihad fisabilillah, mujahid. Apakah mujahid yang pertama dengan senjata, ataukah mujahid yang kedua dengan ilmu, ya, menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Mu'anun minallah, akan ditolong, mendapatkan pertolongan dari Allah. Akan mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan ditolong oleh Allah, akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muyassarun lahu amruhu, dan akan diberikan kemudahan untuk dia urusannya. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Ingat, fi sabilillah. Yang perlu kita ingat adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Baik itu dengan senjata ataupun dengan ilmu, yang perlu kita camkan adalah fi sabilillah. Bukan fi sabili nafsi, bukan di jalan jiwa kita atau keinginan kita, bukan, tapi fi sabilillah. Di jalan apa? Di jalan Allah. Allah berjanji untuk memberikan pertolongan, tapi ingat, fi sabilillah. Bukan karena membela kelompok yang jihad dengan senjata, bukan karena membela suku, bukan karena membela golongan, bukan karena seorang pemberani, tapi fi sabilillah. Niatnya li i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam. Niatnya karena Allah. Demikian juga yang belajar, demikian juga yang menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, menyebarkan tauhid, melarang kesyirikan, itu apa? Fi sabilillah. Karena Allah, bukan karena apa? Jiwa kita atau keinginan kita. Ini yang akan ditolong oleh Allah, yang ikhlas, yang mukhlis di dalam melakukan jihad tersebut. Maka seharusnya bagi kita untuk selalu mengikhlaskan amalan yang kita kerjakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa ammal muqatabu fal kitabatu qad amarallahu biha. Adapun muqatab, budak yang ingin memerdekakan diri dengan mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar dirinya, mungkin dengan angsuran, mungkin sebulan bisa membayar berapa. Al-kitabah ini sungguh diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka tulislah, fakatibuhum, tulislah dengan mereka, para budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar atau menebus dirinya. In alimtum, jika kalian tahu, wahai para tuan, fihim pada diri mereka khairan, kebaikan. Salahan, ada kebaikan. Fi taqwimi dinihim wa dunyahum, pada lurusnya agama mereka dan dunia mereka. Para tuan, pemilik budak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Mengadakan mukatabah dengan budaknya. Kapan? Kalau di dalam diri budak itu ada kebaikan, baik kebaikan pada agamanya, kebaikan pada dunia mereka. Agamanya baik, dia adalah orang yang taat kepada Allah, jujur, amanah, dan dunia mereka juga baik, bekerja juga dengan baik. Fasayyidu ma'murun bidhalik, maka tuan diperintahkan yang demikian itu, yaitu apa? Untuk mukatabah. Wal abdul mukatabul ladhi yuridul ada'a wa yata'ajjalul khurriyata wa tafarruqa lidinihi wa dunyahu yu'inuhu Allah. Tuan diperintahkan atas perkara tersebut, dan hamba yang mukatab, yang ingin memerdekakan diri dengan menebus dirinya, alladhi yuridul ada, yang dia ingin untuk memenuhi apa? Perjanjian pembebasan dirinya, untuk menebus dirinya, dia memenuhi, tidak mengingkari. Ia ta'ajjalul khurriyata, dia ingin segera untuk bebas. Wa tafarruqa li dinihi, sehingga bisa tafarruq, mengkhususkan untuk membela agama Allah, menegakkan agama dia, agama dia sendiri. Wa dunyahu, dan dunianya. Karena seorang budak bagaimanapun dia dimiliki oleh tuan, tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana orang merdeka. Demikian juga dalam melaksanakan urusan dunia dia, dia terbatas oleh apa? Kepemilikan tuannya. Dia tidak bisa bebas melaksanakan agamanya dan dunianya. Maka budak yang seperti itu, yang menginginkan untuk menunaikan pembebasan dirinya, segera bebas dan bisa menunaikan agama dan dunianya, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Wa yuyassiru lahu umurah, Allah akan memudahkan bagi dia urusan dia. Allah akan memudahkan urusan budak tadi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Karena itu semua dilandasi oleh ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.